meninggalkan satu hal yang telah menjadi kebiasaan itu satu hal yang sulit. Maka banyak orang yang telah mengetahui bahasanya amaliyah yang mereka pakai itu keliru, tidak sesuai dengan ajaran Nabi, namun mereka menolak untuk meninggalkannya. Dan kalau ditimbang-timbang, alasan paling pokok adalah ya karena ini sudah biasa, masa harus ditinggalkan. Maka meninggalkan sesuatu hal yang telah biasa itu satu hal yang sulit. Orang Indonesia yang sudah biasa makan nasi suruh berganti kebiasaan makan kurma sebagai makanan pokok, sulit untuk menyesuaikan diri. Maka Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan dia beralasan dia sulit untuk meninggalkan apa yang telah menjadi kebiasaannya. Dia telah terlanjur terbiasa dengan ilmu kalam, maka ketika dia bicara ilmu usul fikih, sulit untuk melepaskan apa yang telah mendarah daging, ilmu kalam yang telah mendarah daging pada diri beliau. Bahkan demikianlah berjalan ilmu usul fikih dalam keadaan berat, disebabkan karena pendapat-pendapat para ulama kalam dan metode mereka yang ini memberikan pengaruh dalam perjalanan ilmu usul fikih, sehingga ilmu usul fikih tidak bisa menunaikan perannya, yu'adidawrahu, tidak bisa menunaikan perannya sebagaimana yang diharapkan. Dan di antara yang sepatutnya untuk kita sebutkan di sini, bahwasanya at-tanbih mengingatkan kesalahan metode ini, yaitu memasukkan ilmu kalam ke dalam usul fikih, dan upaya membersihkan ilmu usul fikih mimma ala qabihi, dari ilmu kalam yang terlanjur menempel di ilmu usul fikih, telah dilakukan oleh sejumlah ulama umat Islam sejak masa dahulu dan masa sekarang. Di antara ulama terdahulu yang punya peran untuk berusaha membersihkan ilmu usul fikih dari tempelan-tempelan ilmu kalam adalah Al-Imam Al-Jalil Abdul Hamid Al-Isfariani. Lihat cara membaca dan catatan kaki bikasril hamzah is wasukunis sin is, sinnya muhmalah, tidak ada titiknya, bukan ish namun is. Fathil fa, fa-nya di fathah, isfa. Dan ra-nya muhmalah, tidak ada titiknya, bukan za. Isfa. Wa kasril ya, yi. Isfariya. Oh, isfa. Isfaro yi dikasih lihat al-muthna, yaknya titiknya dua, minta tihah di bawah, setelahnya non kemudian ya. Isfa isfaro yini adalah nama nisbah ke daerah isfaroyin, Baldatun di Khurasan, satu negeri di daerah Khurasan. Dan Al-Imam An-Nadhar, seorang Imam An-Nadhar, pakar usul fikih, Abu Ishaq Al-Syirazi, yang meninggal Asrul Asy-Syafi'i Al-Asfar Isfariyani Al-Hambali Al-Ibu Ishaq Al-Syirazi Al-Syafi'i, yang meninggal tahun 476 Hijriah. Lihat catatan kaki, lihat isyarat tentang peran beliau-beliau, para imam di atas fiadal majal dalam bidang ini, yaitu pembersihan ilmu usul fikih, di kitab Uta'arif Akal wa Nakal karya Ibnu Taimiyah. Wajah Abad Dahum, dan datang setelah mereka Syekhul Islam Taimiyah Al-Hambali dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Hambali, Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Maliki, wa Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti Al-Maliki. Ya, sama Asy-Syinqiti penulis Abwaabul Bayan itu mazhabnya Maliki. Wa ghairuhu min al-a'immah dan para imam yang lainnya semoga Allah rahmati mereka seluruhnya. Padana. Anna mu'allafati ilmi al-usuli ihtammat bil janibin nadhari duna tatbiqi fil ghalibi bima'na annahum yahtamuna bitaqriri al-qa'idati al-usuliyati ودفع الاعتراضات الواردة عليها دون الاهتمام بالأمثلة التي توضح القاعدة وتبين كيفية استخدامها بحيث tartabitul qa'idatu al-usuliyyati fi nususi syari'i irtibatan qawiyan. Wa nasihati liman yatluba ilma al-usuli ay yu'awwida nafsahu ala tatbiqi ma fahimahu min al-qawaid al-usuliyyati 'ala ma yamurru bihi min al-ayati wal ahadithi fayata'ammalu ma fiha min umumin wa khususin wa mantuqin wa mafhumin wa nafsin wa zahirin wa nafsin 'ala al-illati aw ima'in ilayha wa ghairi dhalika anna ayatin aw hadithin la yakadu yakhlu min ta'alluqin bi ba'dil qawa'idil usuliyyati. Nah, dan perkara yang kedua, buku-buku ilmu usul fikih itu perhatian dengan aspek teoritis tanpa aspek praktis. Kebalik demikian umumnya buku usul fikih. Artinya mereka para ulama usul fikih perhatian dalam masalah takrirul qaidah, menetapkan kaidah yang benar adalah demikian. Wadah pilih intirazat dan memberikan bantahan untuk berbagai intirazat, bantahan terhadap berbagai bantahan al-warid jati alaiha yang datang menyerang kaidah yang telah beliau tetapkan. Ya, kaidah yang benar demikian, ada pun orang yang membantah mengatakan demikian, maka bantahnya adalah demikian. Dunal ihtimam tanpa perhatian dengan masalah, dengan contoh-contoh kasus yang bisa memperjelas kaidah dan menjelaskan bagaimana cara menggunakan kaidah sehingga kaidah suliyah itu terikat erat dengan nusus syariat irtibatan kawian dengan keterikatan yang erat. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan yang ada di poin yang kedua ini, maka aku nasihatkan bagi orang yang belajar ilmu usul fikih untuk membiasakan dirinya untuk menerapkan kaidah-kaidah usul fikih mafahimahu yang telah dia pahami, dia terapkan alama yang merubihi minal ayat pada ayat dan hadis yang dia jumpai. Maka dalam dia renungkan isi ayat dan hadis, apakah ini dalil umum ataukah dalil khusus. Nah, dia terapkan juga apa mantuknya, apa mafhumnya, apa ini dalil, ini nas, apakah dohir. Dalam dalil ini terdapat nas untuk ilah ataukah cuma isyarat untuk ilah dan yang lainnya. Hal itu dikarenakan bahasanya ayat apapun dan hadis apapun layaknya itu hampir-hampir tidaklah lepas dari keterikatan dengan beberapa kaidah usuliyah. maka beliau nasihatkan untuk menutupi kekurangan pada poin yang kedua. Kita orang yang belajar ilmu usul fikih, kita coba terapkan ketika kita membaca kitab atau membaca buku, dan di situ kita jumpai ayat ataupun hadis, maka kita coba menerapkan ini dalil, ini statusnya nas atau dhahir dan seterusnya. Wahyu. Syarhun liwarqati abi ma'ali adwaini rahimahullah, wa huwa syarhun yastahiqqu al-wasfa bil kalimati al-mashhurati al-mashhurati laysa bil tawili al-mumilli wala bil qasiri al-mukhilli ajamu baina jazalati al-lafzi wa suhulatil ibarati wa diqqatil usuliyina أبرز فيه أقوال أئمة السلف ابن تيمية وغيره ومما يتميز به هذا الشرح تقرب المعنى من الكتاب والسنة وصحيحتي قد لا تجدها في كتب الأصول وكان موافقا في ترجيحاته أجزال الله Wa amal adapun buku yang ada di hadapan Anda ini, maka dia adalah buku sarah untuk Waraqat karya Ibn Ma'ali Al-Juwayni. Dia adalah buku sarah yang berhak untuk mendapatkan predikat bil kalimatil masyhurah, dalam kata-kata yang terkenal, untuk memuji sebuah sarah, sebuah buku untuk orang Arab. Punya kalimat yang terkenal untuk memuji sebuah buku dengan mengatakan buku ini tidaklah terlalu panjang yang membosankan, namun tidak pula terlalu ringkas al-mukhil. Yang kurang dari seharusnya. Mukhil artinya cacat. Kurang dari seharusnya. Penjelasannya terlalu mepet sehingga orang kurang paham misalnya. Kalau buku itu penjelasannya terlalu singkat, orang yang baca enggak paham, maka itu berarti qasir mukhil. Namun terlalu bertele-tele sehingga dijelaskan hal-hal yang tidak perlu, cuma untuk memperbanyak lembaran, tidak banyak faedah padahal bisa diringkas, banyak faedah dalam uraian panjang lebar padahal bisa diringkas. Nah, ini berarti tawil mumil, bosanlah membacanya karena tidak dapat tambahan faedah. Jamaah, maka syarat ini mengumpulkan antara kekayaan lafaz, kekayaan penjelasan yang kekayaan kosakata, namun mudah dipahami, ditambah ada di dalamnya kecermatan para ulama usul fikih. Dan syarat ini menonjolkan perkataan para imam mazhab salaf semacam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Dan di antara nilai lebih syarat ini adalah memuat sejumlah contoh yang mendekatkan maksud, dan contohnya diambil dari Quran dan Sunnah yang sahih. Yang boleh jadi tidak ada jumpai contoh-contoh tersebut dalam umumnya buku usul fikih. Wakana muwafaqan, dan penulis adalah orang yang mendapatkan taufik dalam tarjih-tarjih yang beliau sampaikan sebagai contoh dalam buku ini. Ya, artinya di sini pemberi kata pengantar ya tidak setuju semua dengan tarjihan beliau, ya, tarjihan penulis, namun beliau sangat menghargai tarjihan pendapat-pendapat yang beliau tarjih kemudian beliau jadikan contoh dalam buku ini. Nampak kalau itu adalah tarjihan yang ilmiah, tarjihan yang cukup kuat, ya. Meskipun mukaddim, pemberi mukaddimah, pemberi kata pengantar di sini ya beliau tidak setuju dengan semua yang disampaikan. Beliau tidak mengatakan wakana misalnya sohiban dan beliau adalah benar dalam semua tarjihnya, namun wakana muwafaqan, beliau mendapatkan taufik dari Allah, artinya ya pujian, namun bukan berarti persetujuan. Pujian bukan berarti persetujuan. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak untuknya, wassalaba, dan pahala untuknya. Kemudian di paragraf ini pemberi kata pengantar menjelaskan hubungan beliau dengan pribadi si penulis buku ini. Adapun penulis yaitu Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, faqad zamantuhu, maka aku telah menemani beliau di Kuliatul Syariah, di Kuliatul Syariah di Riyadh. Kalau dalam bahasa Arab, kalau sekolah tinggi yang cuma menyediakan satu fakultas itu namanya kuliah. Jadi sekolah tinggi dan cuma mengajarkan, cuma ada fakultas syariah saja di dalamnya, nah, maka disebut kuliah itu syariah, ya, sekolah tinggi syariah. Ya, kalau sekolah tinggi syariah yang ada di kota Riyadh. Watawafaqat silati, dan hubunganku dengannya sangat erat. Fawwa maka beliau min akrabinasi ilayya, dan termasuk manusia yang paling dekat denganku. Arftuhu, aku mengenalnya. Wa arfahu zumalahu, dan kawan-kawannya juga mengenal beliau sebagai orang yang semangat untuk menuntut ilmu dan seorang yang memiliki pemahaman yang kuat. Wala ajaba, ala kan itu tidak lahiran. Angkana marji'a katsirin, dia menjadi rujukan tempat bertanya banyak dari kawan-kawannya dalam perkara-perkara yang yushkil alihim, membingungkan mereka. Wakam kuntu arahu fi, fi awaqatil kuliyati anadha ma'adhin minal zumala yastawdihuna minhu ma'ashkal alihim min masaila ilmiah. Dan betapa seringnya aku melihat beliau di kosa katanya awaqah saya lewati dulu di tempat kuliah beliau. Ketika itu aku lihat beliau bersama kawan-kawannya, dan kawan-kawannya minta penjelasan kepada beliau tentang berbagai masalah ilmiah yang membingungkan mereka. Bapak datang uji minal kuliah, setelah beliau lulus dari sekolah tinggi syariah di Riyadh, faddala, beliau memilih untuk menjadi pengajar di Al-Ma'had Al-Ilmi. Waqtadara, dan dia iktidar menolak Adal Faqah untuk tetap berada di kuliah syariah, di sekolah tinggi syariah di Riyadh, mu'idan fiha sebagai asisten dosen di sana. Setelah lulus, dia dijadikan asisten dosen di kuliah syariah, namun tidak lama setelah itu dia lebih memilih jadi pengajar di Ma'adul Ilmi di Riyadh juga. Waqad nafa'a Allah fi ma'hadi Buraidah al-Ilmi, dan Allah memberikan manfaat dengan sebab beliau di Ma'had Buraidah al-Ilmi, Ma'had Ilmi di Buraidah, manfaat yang sangat besar. Bukan Ma'had Ilmi Riyadh, tapi Ma'had Ilmi Buraidah. Fakana marji'a, maka beliau menjadi rujukan tempat bertanya para pengajar ma'had fil qadaya ilmiah, dalam berbagai masalah ilmiah. Watakharaja ala yadaihi, dan luluslah melalui binaan beliau Adadun Kabir Nabtullah, banyak para penuntut ilmu. Walau sebab dalam jiwa para murid-muridnya memiliki kedudukan yang sangat besar. Waqad rasakahullahu usluban hasanan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada beliau, yaitu cara penyampaian yang bagus di tadris ketika mengajar, dan Allah memberikan keutamaan berupa dicintai oleh murid-muridnya. Suma intaqala akhiran, kemudian pada akhirnya beliau berpindah di tadris untuk jadi pengajar di kuliah syariah wal lughah arabiyah di kota Qasim. Wa kana lahu durusun mustamirah, dan beliau punya kajian kita yang terus-menerus, yang aktif di masjid, di masjid, di fununin mutanawi'ah, dalam berbagai cabang ilmu yang macam-macam, yang dihadiri oleh sejumlah talabatil ilmi, para penuntut ilmu. Kalau darsun di masjid itu maknanya adalah kajian kita. Kalau cuma ceramah dengan topik tertentu itu disebut dengan muhadharah, ceramah. Nah, kalau darsun itu membahas ilmu tertentu dengan acuan buku tertentu. Maka nampaknya pemberi muqaddimah adalah guru dari penulis kitab ini. Beliau jadi ketika belajar di kuliah syariah Riyadh, maka ini pemberi muqaddimah adalah gurunya Sa'adullah Al-Fauzan. As'alullaha abumawan, kepada Allah agar Allah berikan balasan kepada penulis buku ini sebaik-baik balasan. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk ilmu dan jerih payah beliau, dan memberikan manfaat sebab diri beliau kepada Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana aku mohon kepada Allah supaya Allah meninggikan kalimatnya yaitu agamanya, dan memuliakan tentaranya, dan membalikan kaum muslimin kepada ajaran agamanya, roten jamilan dan pengembalian yang baik. Semoga selawat, semoga sanjungan Allah untuk Muhammad, keluarganya dan sahabatnya, serta semoga keselamatan Allah limpahkan kepada mereka semua. Ahmad bin Abdullah bin Umay. Abu Hayatat Tadrib, staf pengajar, anggota Hayatat Tadrib. Bahasa kita staf pengajar di kuliah syariah, fakultas syariah dan jurusan Islamiyah yang ada di Universitas Ummul Qura. Kemudian mukadimah cetakan yang kedua, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Fahami, maka ini adalah cetakan yang kedua untuk buku kami Syarah Waraqah Taqumu Darul Muslim, yang penerbit Darul Muslim takumu bi ajat ditabaihi, yang mencetak ulang buku ini karena habisnya cetakan yang pertama. Wa talabi kasirun min ashabil maktabat, dan banyak pemilik toko buku yang meminta dan memesan buku ini. Waqad hadiyal kitab, dan kitab ini mendapatkan dengan anugerah Allah bisana iman sanjungan orang-orang yang teranggap sanjungannya dan perhatian banyak para penuntut ilmu pada buku ini. Padahal dulu aku tidak atawakkah memprediksikan, memperkirakan terjadinya satupun dari hal itu. Waqad a'tun nazar, dan aku telah mentelaah ulang buku ini. Ima li ziyadatin ba'dil fa'idati, boleh jadi untuk memberikan tambahan fa'idah. Alati aradat li ba'da tab'ihi, yang aku jumpai setelah tercetaknya buku ini. Atau mengkoreksi mawaqa'a minal akhtha', kesalahan-kesalahan yang terjadi pada cetakan yang pertama. Aku mohon kepada Allah supaya Allah memberikan taufik kepada semuanya agar mendapatkan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kemudian mukadimah cetakan yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bahadi tabaatu salisa, inilah cetakan yang ketiga dari buku-buku Sa'al Barakat setelah habisnya cetakan yang kedua. Waqad badaltu, dan aku telah curahkan dalam cetakan ini judan kesungguhan, kerja keras dan waktu yang akan nampak hasilnya dalam poin-poin berikut ini. Yaitu muqabalatun nasr wa raqab, aku mengecek teks waraqat, matan waraqat dicekkan pada sejumlah manuskrip. Alati hasaltu alaiha, yang aku dapatkan. Kemudian tambahan-tambahan penting dalam banyak bab. Kemudian susunan siyaratu katsirun minal mawdu'at, siyaratan jadi datang. Cara pemaparan yang baru untuk banyak topik. Musaddarah diawali dengan kata-kata qauluhu, kataan penulis al-Waraqah. Demikian kemudian barulah kalimat sarah untuk kata-kata tersebut. Kemudian diletakkannya referensi-referensi yang penting filhamis di catatan kaki yang tertil kalam, supaya kalimat itu bisa tetap bersambung. Dan dulu catatan kaki tersebut ada di sulbi syarhi, tengah-tengah syarah. Jadi pada awalnya beliau menggunakan apa namanya, kalau button note ya, button note, note catatannya itu di atas. Namun beliau menilai ini memiliki kelemahan. Kelemahannya kalau model button note, maka kalimat putus. Sampai sini ada dalam kurung, pembaca suruh baca ini dulu, baru kemudian melanjutkan kalimat berikutnya. Ini membuat kalimat tidak bersambung. Maka kemudian beliau menggantinya dengan footnote, ditaruh di bawah. Kelebihannya, kelebihan dari footnote itu apa? Kalimat tetap bisa terus bersambung. Karena cara memberikan catatan ada tiga model ya, ada footnote, ada button note, ada apa? Di belakang sendiri dikumpulkan. Ethnos apa namanya, istilahnya pakai Inggris semua. Kalau ngasih catatan boleh jadi di tengah-tengah, di atas, boleh jadi di bawah footnote, boleh jadi di end, di akhir. Akhir dikumpulkan, ada catatan rapi 100 poin dikumpulkan di belakang. Kalau orang harus bolak-balik mengecek di sini. Di sini cuma dikasih nomor-nomor, mengecek harus lihat belakang. Ya, maka dulu di awal cetakan buku ini modelnya adalah button note, kemudian diganti menjadi footnote. Kemudian disebutkannya daftar referensi yang kemarin hilang atau tidak tercetak pada cetakan sebelumnya, dan koreksi untuk beberapa kesalahan yang terjadi pada cetakan yang kedua, meskipun sebenarnya kesalahan pada cetakan kedua itu sedikit. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita masuk ke mukaddimah Sahlul Waqa'. Ya, rezeki. إيضاح الإدارة untuk sebagian penuntut ilmu di masjid. Maka sejumlah dari kawan-kawan rohaba ilayah memotivasi aku untuk mencetaknya. Pada asalnya aku beralasan menolaknya dengan beralasan pada mereka sudah banyak sawah untuk warokot dan hawasi dan sawah untuk warokot. Akan tapi mereka berdesak dan memaksaku mubdina sambil menyebut-nyebutkan, sambil menampakkan beberapa keistimewaan sawah ini. Akhirnya aku mohon pertolongan pada Allah untuk merespon permintaan ini. Maka ilmu usul fikih adalah ilmu yang memiliki kedudukan yang sangat mulia dan memiliki manfaat yang sangat besar. Orang yang belajar usul fikih yatamakan memiliki kemampuan minal kudrah, yatamakan minal kudrah memiliki kemampuan untuk menyimpulkan hukum-hukum syariat dari nas-nas Quran dan sunnah. Dan cara menyimpulkannya ada dengan landasan-landasan yang benar dan kaidah-kaidah yang tepat. Dan ilmu fikih itu tegak di atas ilmu usul fikih. Oleh karena itu, seorang yang ahli fikih adalah mungkin mengetahui hukum-hukum syariat amaliyah, yaitu hukum-hukum fikih, kecuali setelah belajar dan menguasai ilmu usul fikih. Demikian juga ilmu usul fikih ini sangat diperlukan oleh pakar hadis dan pakar tafsir. Karena kaidah-kaidah dalam menafsirkan ayat ya, nyomok ngambil dari usul fikih. Dan seorang pakar hadis tidak bisa mensyarah hadis dan tidak bisa menyebutkan faedah hadis kecuali dengan menimba ilmu usul fikih. Apakah ini mantuk zahirnya, mafhumnya dan seterusnya. Maka manfaat penting dari belajar ilmu usul fikih adalah mampu untuk menyimpulkan hukum syariat berdasarkan kaidah-kaidah yang benar. Karena orang yang tidak belajar ilmu usul fikih, maka ketika dia membuat kesimpulan hukum berdalil, membuat kesimpulan hukum dari satu dalil alias berdalil, maka dalilnya enggak nyambung. Maka dalil yang dia bawakan tidak nyambung. Entah yang ingin dia sampaikan dengan apa yang dia ingin dan dalil yang dia bawakan. Maka jika kita sering atau kadang mendengar ucapan dai-dai yang tidak belajar ilmu usul fikih, namun ceramah di masyarakat, maka akan sering kita jumpai dalil-dalil yang tidak nyambung, tidak pas. Atau kalau kita kebetulan mungkin baca omongan orang, ya, tulisan orang yang tidak belajar ilmu usul fikih, kemudian coba-coba bicara masalah hukum agama, maka akan sering kita jumpai itu tidak nyambung antara apa yang ingin dia sampaikan dan dalil yang dia bawakan. Wal alim, dan seorang yang menguasai ilmu usul fikih, maka dia merasa percaya dan mantap dengan apa yang ditulis oleh para fuqaha Islam, para ulama kaum muslimin. Wa anna dhalika, dan sesungguhnya apa yang dicantumkan oleh para ulama kaum muslimin itu dibangun di atas kaidah, dibangun di atas landasan yang benar. Dan orang yang pertama kali menulis buku tentang usul fikih dan mengumpulkannya kafanin sebagai satu cabang ilmu mustaqil yang berdiri sendiri adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yang beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan ini adalah tahun wafatnya Al-Imam Abu Hanifah. Dan maka di antara hal yang unik, Al-Imam Musyafi itu lahir di tahun wafatnya Abu Hanifah, ya, lahir di Palestina atau di Gaza, ya, tahun 150 Hijriah dan wafat dan meninggal dunia di Mesir dan kuburnya sampai hari ini ada di Mesir dan menjadi kubur keramat, kubur yang banyak penziarahnya. Beliau meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Demikian disebutkan oleh Al-Isnawi dalam Tamhid. Al-Isnawi menyebutkan bahasanya orang yang pertama kali membuat buku, menulis buku untuk ilmu usul fikih adalah Al-Imam Syafi'i. Wa al-ijma' fihi, dan Al-Isnawi mengklaim adanya kesepakatan ulama untuk mengatakan bahasanya Syafi'i adalah orang yang pertama kali menulis buku khusus tentang usul fikih. Sebagian ada yang menjelaskan bahasanya Syafi'i bukan orang yang pertama. Orang yang pertama adalah Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Namun banyak ulama menjelaskan bahasanya yang pertama adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Mungkin bisa kita kompromikan dua pendapat ini dengan mengatakan bahasanya kalau yang memang benar-benar berdiri sendiri jadi buku khusus adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, ataupun Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, muridnya Al-Imam Abu Hanifah, dia menulis tentang dan meletakkan tulisan mengkodifikasi ilmu usul fikih. Karena sebelumnya ilmu usul fikih tidak terkodifikasi, tidak terbukukan sama sekali. Maka kalau yang memulai membukukan, maka Muhammad ibn Hasan al-Syaibani akan tetap dibukukan dan dijadikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri, punya bab-bab sendiri dan tidak bercampur dengan yang lain, adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Dan para ulama berturut-turut bita'lim menulis tentang ilmu usul fikih, ada yang ringkas yaitu matan, ada yang panjang, panjang lebar, ada yang berupa prosa, ada yang berupa puisi, kata sa'ah, fanan mustaqilan, sehingga jadilah ilmu usul fikih ini adalah cabang ilmu yang berdiri sendiri yang telah tersistematis bab-babnya, wahurirat masailhu, dan masalah-masalahnya, masalah-masalah bahasanya juga telah hurirat, diteliti dengan baik. Ini adalah masalah usul fikih, bukan masalah yang lain. Mana masalah-masalah yang menjadi garapan usul fikih dan mana yang bukan, sehingga jadilah ilmu usul fikih sebagaimana ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu hadis. Mohon rezeki. Beda, enggak ada. Sekarang wa mu'alifu, yang beda yang mana? Tidak jadi? Di mana? Wa mu'alifu hadhihi warafat. Wa mu'alifu hadhihi warafati huwa syekhu syafi'iyyatu Syafi'iyyati Abu al-Ma'ali Abdul Maliki ibn Abdillahi ibn Yusufa ibn Muhammadin al-Juwaini. Nisbatan ila al-Juwain min nawahi an-Naisaburi. Wa ulida sanatan Arba'umi'ah wa tasya asara hijriyatan Arba'umi'ah wa tasya asara hijriyatan wa tafaqqaha ala walidihi fi sobahu wa rahala ila Baghdada thumma ila Makkata wa jawara biha arba'a sinina wa dhahaba ila al-Madinati fa afta wa darasa fa laqiba bi imamil haramain thumma 'ada ila Naisabur fa bana lahu al-waziru an-nizamu nizamul mulki Al-madrasata an-nizamiyata. An-nizamiyata. Fadarasa fiha wa kana yahduru durusahu akbarul ulama'i. Ini akabirul ulama'i. Akabirul ulama'i. Kana Abul Ma'ali fi bidayati amrihi ala madhhabi ahli al-kalami fi bab al-asma'i wa sifati min al-mu'tazilati wal asy'ariyah wa asy'ariyah. Fakathiru al-mutala'ati wa kana kathirul mutala'ati wa kana kathirul al-muta'ali mutala'ati li kutubi Abi Hashim al-Mu'tazili. Qalilul ma'rifati bil athari fa athara fihi majmu'ul amrayni lakinnahu raja'a 'an dhalika ila madhhab as-salaf kama naqala dhalika Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Wa qad warada 'an Abil Ma'ali nafsuhu ma yadullu 'ala nafsihi ma yadullu 'ala ruju'ihi haitsu sarraha bi aqidatihi fi bab al-asma'i wa sifati wa qala fi risalatihi an-nizamiyati walladhi nartadihi ra'yan wa nadain wa nadinullaha bihi aqdan ittiba'us salafa ittiba'us salafil ummati fal aula ittiba'u wa dalilu as-sam'i al-qati'u fi dhalika anna ijma' al-ummati hujjatun muttaba'atun wa huwa mustanadu mu'dhamu syari'ati. Mata Abul Ma'ali sunnata sanata 400 wa 78 hijriyata bi Naisaburi rahimahullahu wa lahu iddatu mu'allafatin mu'allafat, kalau mu'allaf itu penulis, mu'allaf buku. Mu'allafatin fi usuluddin wal fikhi wal khilafi wa usulul fikhi. Nah, maka wa mu'allif dan penulis hadil waraqat, buku waraqat ini adalah ulama besar dalam untuk para ulama Syafi'iyah, Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah, nama asli beliau Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwayni. Juwayni adalah nisbat kepada Juwain yang merupakan salah satu daerah di Naisabur. Beliau lahir tahun 419 Hijriah, kemudian belajar agama kepada bapak beliau sendiri ketika beliau masih kecil. Kemudian beliau mengadakan rihlah ilmiah, perjalanan untuk menuntut ilmu dari Naisabur ke Baghdad, kemudian ke Mekah, dan tinggal di Mekah selama 4 tahun dan pergi ke Madinah, kemudian menjadi mufti, mengeluarkan fatwa dan memberikan kajian kita di Masjid Nabawi. Oleh karena itu maka beliau diberi gelar Imamul Haramain, karena pernah tinggal di Mekah cukup lama dan di Madinah cukup lama. Dan beliau kembali ke Naisabur. Kemudian ketika itu Al-Wazir, menteri yang menjabat menteri ketika itu, yaitu yang bergelar Nizamul Mulki, membangunkan untuk beliau sebuah pondok yang disebut dengan Madrasah Nizamiyah, diambil dari nama pembangunnya dan pewakafnya, yaitu Al-Wazir Nizamul Mulk. Fadarasa fiha, maka beliau mengajar di Madrasah Nizamiyah dan hadir pada pelajaran-pelajaran beliau akabir ulama, para ulama-ulama besar. Madrasah Nizamiyah itu kalau dalam bahasa kita sekarang ya bukan pondok ya, tapi perguruan tinggi. Jadi semacam perguruan tinggi saat ini. maka di maka menurut sejarah yang pertama kali bikin perguruan tinggi itu umat Islam, atau yang serupa dengan perguruan tinggi itu umat Islam. Jadi masa Islam ada banyak beberapa perguruan tinggi yang terkenal, ada Al-Azhar, terus kemudian yang itu masih bertahan sampai sekarang, bertahan sampai sekarang yang masih ada yang ya itu Al-Azhar sama di mana itu di Afrika. Tunis. Ya, namun kalau di Tunis itu sudah jadi masih ada namun sudah jadi liberal, rusak enggak karuan. Nah, paling masih mending ya Al-Azhar. Tapi bangunannya masih situ, posisinya ya di situ itu, dan sampai sekarang masih dipakai itu di Tunis sama di Mesir. Ya, kemudian ada madrasah yang lain, ada madrasah Nizamiyah. Ya, nanti salah satu guru besarnya ya, Abu Hamid Al-Ghazali juga, itu juga mudaris di madrasah Nizamiyah. Dan madrasah Nizamiyah atau semisalnya itu sudah ada paket-paketnya. Ya, kalau di zaman kita kayak S1, S2 sudah ada ya, sudah ada paketnya. Ini paket-paket awal masuk madrasah Nizamiyah, ini yang dipelajari ini hubungannya sama beliau-beliau. Nanti setelah itu ada level berikutnya. Dan yang belajar itu ulama. Jadi yang bukan yang belajar itu bukan pemula, orang yang mau belum kotong dah. Jadi seperti orang kuliah. Fa dawa fiha, maka beliau mengajar di madrasah Nizamiyah, dan yang hadir di pelajaran beliau adalah akabir ulama. Jadi bukan orang yang belajar dari nol, bukan. Ini dikhususkan untuk ya orang yang sudah berilmu supaya tambah berilmu. Itu fungsi madrasah Nizamiyah dan madrasah-madrasah semisal itu yang terkenal di masa itu. Wakana Abdul Ma'ali, dan Abdul Ma'ali di pada awalnya beliau mengikuti mazhab Ahlul Kalam, ulama kalam dalam masalah asma wa sifat, yaitu mengikuti mazhabnya Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kenapa? Karena beliau sangat seringkali membaca buku-buku Abu Hasyim Al-Mu'tazili, ditambah pengetahuan beliau tentang riwayat dan hadis itu sedikit. Fa'atara fihi majmu'ul amrayni, maka kesatuan dari dua hal ini memberikan pengaruh pada diri beliau, sehingga beliau menjadi orang yang berakidah Asy'ariyah atau Mu'tazilah dalam masalah asma wa sifat. Sebabnya apa? Dua hal ini, baca buku sesat dan kurang banyak tahu tentang hadis. Karena ahlul kalam yang semakin banyak baca hadis, semakin banyak mengenal hadis, itu pengaruh ilmu kalamnya semakin sedikit. Ketika mereka adalah, karena mereka adalah para pencari kebenaran, para ulama, ya, maka setelah maka ketika mereka itu semakin banyak tahu hadis, semakin banyak tahu asar, ya, boleh jadi tambah riwayat para sahabat, maka pengaruh ilmu kalam yang ada pada diri beliau semakin berkuat. Itu berbanding lurus, berbanding kebalik. Ya, semakin banyak beliau kenal hadis, kenal riwayat, maka pengaruh ilmu kalam semakin sedikit. Yang paling parah adalah ya, pengetahuan tentang masalah hadisnya pas-pasan. Lakin akan tapi beliau kemudian rujuk dari hal itu kembali kepada madzhabus salaf, sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Waqad warada dan terdapat dari Abul Ma'ali sendiri kata-kata atau bukti yang menunjukkan kalau beliau rujuk kembali kepada mazhab salaf, di mana beliau menegaskan akidah beliau tentang masalah asma sifat dalam kitab beliau yang berjudul An-Nizamiyah. Kemudian beliau katakan waladina tabihi ra'yan, dan pendapat yang kami ridai, wa nadinullah bihi aqdan, dan perkara yang kami jadikan sebagai akidah yang kami beragama dengannya adalah mengikuti salaful ummah. Fal aula, maka yang lebih baik adalah al-ittiba, mengikuti ulama terdahulu, bukan al-ibtida, membuat kreasi. Dan dalil wahyu yang tegas menunjukkan hal itu, yaitu yang lebih baik adalah mengikuti ulama terdahulu, adalah pertimbangan bahwasanya ijma umat Islam adalah hujah yang wajib diikuti, dan ijma adalah sandaran mayoritas hukum syariah. Dikutip dari Syiar A'lamin Nubala. Beliau Abdul Ma'ali meninggal dunia tahun 478 Hijriah di daerah Nisabur, dan beliau meninggalkan beberapa karya, boleh jadi baik di bidang ilmu usul din, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu khilaf, ilmu membahas tentang masalah khilaf ulama dalam masalah fikih. Ilmu khilaf ini mungkin kalau dalam istilah sekarang disebut fikih muqaran, fikih perbandingan. Ini menyebutkan pendapat-pendapat yang ada dan membandingkannya dan memilihnya. Karena ada buku fikih yang tidak konsen di sini, cuma menyebutkan hukum-hukum saja seperti matang-matang. Ada buku fikih yang kelak. Dan ada buku fikih yang konsen dalam mengumpulkan khilaf ulama dan membandingnya. Ya, maka ini di sini disebut dengan buku khilaf, atau yang istilah istilah kontemporer sekarang disebut dengan fikih muqaran. Wa usul fikih, dan beliau juga meninggalkan karya dalam ilmu usul fikih. Ya, demikian mukadimah dari pensyarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah alihi wassalam. Alhamdulillah. Banyak bisanya. Mana?